Kuncup hati layu pasti. Bunga-bunga kini telah layu, daun-daun pun enggan berbisik, bulan bintang menjadi saksi, hampanya hati kini ku rasa. Maafkanlah aku kekasih, relakan ku pergi darimu, lelah sudah aku menangis, merintih pedih dalam hati. Kekasihku, tempuhlah hidupmu yang baru, puaskan apa yang engkau inginkan, bahagia ku doakan. Biarkanlah diriku dengan jalanku sendiri, dengan luka dan duka. Biarkan ku sendiri. Aku kekasih, relakan ku pergi darimu, lelah sudah aku menangis, merintih pedih dalam hati. Hidupmu yang baru, puaskan apa yang engkau inginkan, bahagia ku doakan. Biarkanlah diriku dengan jalanku sendiri, duka hatiku. Biarkan ku sendiri dengan luka dan duka hatiku. Biarkan ku hidup sendiri. Bukan, saya nangis karena bahagia lihat Anda semuanya. Saya bukan ingat apa-apa. Saya bahagia karena kita semua. Cicilan kulkas belum lunas. Panci, beras habis. Oke. Lupain. Semangat ya. Kita harus selalu semangat. Lihat masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik. Biarlah masa lalu berlalu. Tapi saya senang sekali karena saya tahu di sini nih banyak yang muda. Berarti memang dulu orang tuanya pasti suka dengerin lagu saya. Benar enggak? Betul. Jadi kirim salam buat para orang tua yang dulu suka. Orang tua mah di sini aja udah diam. Orang tua ibu bapaknya yang mungkin sekarang sudah tidak ada, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang masih ada tolong kirim salam ya dari saya. Oh, bukan orang tua. Alhamdulillah. Ya, oke. Okay.